shit. I'm gonna do that again. I feel the pain. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد para pendengar rahimakumullah para pendengar yang dicintai dan mudah-mudahan juga dicintai Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kajian ayat-ayat Al-Quran. Semoga ini semuanya mencerahi kehidupan kita dan menjadi suatu pencerahan dalam kehidupan kita pada masa-masa sekarang dan akan datang. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifa, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'jiltum amra rabbikum. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Artinya, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, berkatalah ia, alangkah buruknya perbuatan kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan lauh-lauh itu dan memegang rambut kepala saudaranya itu Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang sedang kita bahas ini merupakan lanjutan daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dan kaum Bani Israel. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa kaum-kaum Nabi Musa telah menyesali, sebahagian daripada mereka telah menyesali karena menyembah anak sapi atau ijil yang selama ini yang dibuat oleh Samiri. Nah, ketika Nabi Musa pulang dari Tursina setelah 40 hari bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu, ketika ia pulang dan sampai ke kampungnya, ia melihat bahwa kaumnya telah jauh daripada ajaran yang ia bawa. Sehingga ia pun begitu marah, dan kita ketahui bahwa Nabi Musa adalah sosok Nabi yang begitu keras, ya, dalam tanda kutip, dan begitu bahkan selalu disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa tubuh Nabi Musa yang begitu kuat, bahkan selalu disebutkan bulu dadanya pun seperti jarum-jarum yang sedang terpacak. Begitu. Kemudian ia mengatakan, "Bi sama khalaftumuni min ba'di." Betapa ya kalian itu, ia mengatakan ketika itu kepada Harun, karena sebelum berangkat Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Harun. Karena kita ketahui bahwa Harun adalah saudara kandung daripada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ia melihat bahwa ternyata pengikut Nabi Musa ya, malah menyembah anak sapi, dan sebahagian mereka masih tetap menyembah anak sapi, sehingga itulah yang membuat Nabi Musa begitu marah. Dan dia pun marah juga kepada Harun sampai-sampai Musa menjambak. Bahkan di dalam ayat yang lain kita, di dalam surah Taha, kita menjumpai bahwa dia juga menarik jenggot daripada Nabi Harun alaihi salam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilustrasi kisah ini semakin akan kita nikmati dengan diskusi dengan para asatiz kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mungkin Ustaz Zainal bisa menambahkan tentang penjelasan ayat ini. Iya, ayat 150 dari surah Al-A'raf ini masih menceritakan tentang hal yang sama dengan ayat sebelumnya, masih bagaimana Bani Israel tadi yang menyembah angel patung dari emas itu akhirnya bertobat, dan Nabi Musa turun gunung menemui dalam keadaan yang sudah bertobat sebenarnya, tetapi bekas-bekas penyembahan itu masih ada. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dalam keadaan yang sudah selesai pesta saja, Nabi Musa itu marahnya begitu dahsyat. Alangkah dahsyatnya lagi marah Nabi Musa ketika saat pesta Nabi Musa turun. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ditambah Allah 10 hari bonus untuk menginap di Gunung Tursina sana, hikmahnya supaya Nabi Musa itu tidak spot jantung. Nah, tidak jantungan melihat bagaimana kurang ajarnya Bani Israel tadi, sudah begitu banyak nikmat kok dibalas dengan menyembah anak sapi tadi. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa sebenarnya adalah saudara satu ibu, tetapi lain dari bapak, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di dalam tafsir jilid 5 yang kita kaji ini. Itu sebentar dari saya. Iya, saya ingin menyoroti sedikit di sini tentang gambaran di mana Nabi Musa alaihissalam begitu marahnya ketika menemukan ada sebagian daripada kaum Bani Israel yang masih menyembah patung sapi betina itu. Yang menarik di sini adalah bahwa, untuk kita bahas adalah bahwa kemarahan di dalam agama itu adalah merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Salah satu tujuan daripada insting kemarahan yang Allah titipkan di dalam jiwa manusia itu adalah agar manusia itu dapat mempertahankan dirinya ya dari berbagai bahaya, dan juga dapat membela agamanya. Inilah yang sangat dianjurkan. Keberadaan insting marah itu bukan malah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi malah diarahkan kepada hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran jelasnya dapat kita lihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau di Taif dilempari oleh kaumnya, oleh masyarakat Arab saat itu, Rasulullah tidak pernah marah, bahkan mendoakan mereka dengan doa yang terbaik. Mereka hanya tidak tahu, ya Allah, kalau mereka tahu tentu mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Tapi ketika ada dua orang sahabat yang bertengkar dalam masalah qada dan qadar, Rasulullah sangat marah. Nah, inilah gambaran bagaimana marah-marah yang diperintahkan. Rasulullah marah karena bukan untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat manusia. Begitu juga ketika ada beberapa orang sahabat yang saling mengucapkan sumpah, ada yang tidak mau kawin, ada yang terus-terusan puasa, ada yang terus-terusan ibadah, Rasulullah sangat marah karena apa yang mereka sumpahkan, apa yang mereka inginkan itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pengajaran kita semua, terutama sekali dengan keberadaan kita pada saat ini, sekarang ini, di tahun baru ini. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah cepat marah. Kalaupun marah, hanya untuk membela yang namanya kebenaran, dan untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Marahnya kita apabila kita melihat ada tetangga kita atau anak-anak kita, keluarga kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada cacian-cacian atau hal-hal yang menyebabkan kita tersindir, janganlah sampai kita menjadi sangat marah. Karena sebenarnya kalau hal-hal itu masih sifatnya ejekan kepada ragawi kita yang bersifat jasmani, sebenarnya itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk marah. Makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan la taghdab sampai 3 kali. Jangan engkau marah karena akan banyak sekali efek samping dari kemarahan yang ditimbulkan oleh seseorang. Ya, kalau kita melihat ke dalam ayat ini, maka kita akan menjumpai betapa sebenarnya kemarahan itu kemudian diungkapkan atau diarahkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Karena ini adalah sesuatu yang sangat logis, karena ketika Nabi Musa berangkat, dia menitipkan umatnya itu kepada Nabi Harun untuk menjaga dan selanjutnya. Nah, ketika kita melihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Harun di sini, innal qawma stad'afuni wa kadu yaqtulunani, maka ini adalah sebuah ungkapan untuk mencoba mereda amarah daripada Nabi Musa, bahwa kaumnya lah yang membuat dia seakan-akan menjadi lemah, artinya melemahkan dan tidak mengikuti apa yang mereka telah diajarkan oleh Nabi Harun terhadap mereka, dan mereka juga berusaha untuk di dalam beberapa kesempatan, kata Syekh Mutawalli Syarawi, ingin membunuh Nabi Harun itu, sehingga Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak. Dan yang menarik di sini adalah pernyataan daripada Nabi Harun, "Fala tushmit bial a'da", jangan kau jadikan mereka malah berbahagia, karena yang melakukan itu sebenarnya bukanlah Nabi Harun tetapi Musa As-Samiri atau As-Samiri itu sendiri. Jadi ini sesuatu hal yang perlu kita cermati di dalam areal dakwah saat sekarang ini, ya. Artinya antara ustaz janganlah saling mencaci dan menyalahkan, apalagi kalau misalnya ada terjadi perbedaan pendapat di dalam sesuatu perkara hukum atau sesuatu perkara yang memang betul-betul adalah permasalahan khilafiyah. Karena apa? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tertawa melihat hal itu, begitu. Tetapi marilah kita memberikan saling dukungan, bahkan atau saling membenarkan, dalam artian bukan membenarkan untuk suatu kejelekan, tetapi untuk saling mendukung pendapat itu bahwa memang ini adalah sesuatu khilafiyah. Ini menjadi hal atau pelajaran, apa yang dikatakan oleh Harun kepada Nabi Musa ini menjadi suatu pelajaran penting bagi para asatidz sekarang ini, bagi para duat, ya. Karena kita melihat belakangan ini, ya, ada terjadi kelas hanya dalam pendapat-pendapat yang itu memang sesuatu yang sifatnya adalah khilafiyah. Berbeda kalau pendapat itu perbedaan pendapat itu terjadi dalam hal-hal yang sangat fundamental, berkaitan dengan masalah keesaan Tuhan atau akhirnya bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dilakukan ijma oleh para ulama, dan dalil-dalil terhadap permasalahan tersebut sudah jelas. Ustaz Zainal mungkin ingin menambahkan, silakan Ustaz. Iya, wala tushmit bil a'da wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Jadi benar kata Ustaz Ardiansah tadi, perbedaan khilafiyah itu jangan dibesar-besarkan sehingga musuh menjadi gembira melihat kita. Dan jangan pula karena perbedaan khilafiyah itu orang yang berbeda tadi dicap sebagai orang yang zalim. Ya. Maka di sini walata ja'alni ma'al qaumi zalimin. Di sini usaha yang dilakukan oleh Nabi Harun alaihissalam untuk mencegah itu sudah maksimal. Ya. Tetapi apalah Nabi Harun yang seorang diri berhadapan dengan umat yang begitu banyak. Ya. Maka sebenarnya hargailah Nabi Harun. Inilah mungkin yang disebutkan oleh Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga lah kita dalam hidup ini. Mungkin ada perbedaan pendapat, sifatnya khilafiyah, furu'nya. Hargailah pendapat itu dan jangan dicap sebagai satu kezaliman. Karena apa? Mungkin karena kita berbeda dengan dia, atau boleh jadi karena kekurangan ilmu kita tentang hal yang disebutkan tersebut. Jadi di sini dalam hal khilafiyah furu'nya ini lebih baik kita banyak belajar menghargai pendapat orang lain daripada takabur yang dilarang oleh agama karena ingin menang sendiri tadi. Iya, saya ingin menambahkan sedikit dari keterangan dari Ustaz Jenal bahwa sebenarnya di dalam surat Al-Luqman sendiri Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita bagaimana itikad terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Hendaklah engkau sederhanakan jalanmu, jangan sombong, kemudian rendahkan suaramu, jangan dikeraskan sama orang, jangan berteriak-teriak. Kalaupun ingin memperbaiki sesuatu, cari dengan ucapan-ucapan yang halus, yang menyentuh kalbu, yang mampu membuat seseorang tersadar. Saya kira cara berpikirnya seperti ini. Ketika ada seseorang, orang lain berbuat baik, maka itu harus dihargai dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sangat menghargai yang namanya perbuatan baik. Seandainya ada yang kurang-kurang, inilah yang berusaha untuk kita luruskan dengan cara yang terbaik juga, bukan dengan hinaan, cacian dan sebagainya. Ketika ada seseorang melaksanakan salat di masjid, itu sudah terbaik, sudah mau di salat masjid itu sudah paten sekali itu. Kalaupun misalnya kakinya agak renggang, ya terkangkang kakinya misalnya, tidak apa kali, karena dia menganggap bahwasanya sab itu harus betul-betul rapat. Iya, ini bagaimana, kalau memang tidak ada masalah biarkan saja, tapi kalau misalnya menyakiti, bagaimana kita memperingatkannya supaya dia jangan seperti itu. Kemudian lagi, kalau dia sudah salat, sudah paten, tidak usah dijejali dengan berbagai hal-hal yang sangat memberatkan. Jangan sampai harus celana ya. Iya, hal-hal yang bersifat furu'iyah, jangan dibebankan dia pakai celana harus di atas mata kaki, atau harus pakai sarung, atau harus pakai peci dan sebagainya, karena itu sebenarnya tidak ada diajarkan di dalam kitab fikih. Ya, itu mungkin yang terbaik, memang itu yang terbaik, tapi sebenarnya ketika seseorang sudah mau melakukan perbuatan baik, itu harus dihargai dengan sebesar-besarnya. Iya, memang kalau kita melihat adegan yang digambarkan antara Nabi Musa dan Nabi Harun ini, maknanya luar biasa yang dapat kita ambil. Jadi bukan hanya kisah tentang ijil, penyembahan sapi itu saja, bukan hanya permasalahan marahnya Nabi Musa, tetapi adalah bagaimana dakwah itu memang harus dibangun atas saling memahami dan mencoba untuk saling memperhatikan. Kalau kita lihat di sini, Nabi Musa juga dia emosi marah begitu, karena memang itu adalah sesuatu hal yang patut untuk marah, namun perlu juga disadari bahwa kemarahan itu kalau terus berkelanjutan dia juga tidak akan baik. Begitu juga mungkin kita saat sekarang ini melihat ada orang-orang yang menyimpang dan menggunakan label-label Islam sebagai ajaran yang mereka sampaikan, padahal itu adalah kesesatan, namun perlu kita melakukan mau'izah hasanah dan wajadilhum billati iya ahsan, tetap saja tidak melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, melempar, merusak dan sebagainya. Karena apa? Karena itu akan membuat umat yang lain di luar Islam itu tertawa dan mencemoohkan umat Islam itu sendiri, dan akhirnya yang rugi adalah kita. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ketika Nabi Musa mendengar pernyataan Nabi Harun seperti itu, maka dia pun tersadar tentang dua hal, bahwa melempar lauh itu adalah suatu kesalahan, dan kemudian menjari jenggot dan dada dari saudaranya itu juga adalah suatu kesalahan, sehingga dia pun beristighfar kepada Allah, sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan esok hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.